Alangkah dungu nasib bangsa yang menyediakan dirinya diperbudak oleh sihir para Fir'aun, oleh gelombang Dajjal, oleh mobilisasi Ya'juj dan Ma'juj, melalui sistem-sistem yang disebut peradaban dunia baru, melalui pola lalu lintas uang internasional, konsentrasi konsumsi, rahasia rekayasa-rekayasa, media-media disinformasi, ideologi yang mereka sangka membela hak-hak asasi manusia, padahal sesungguhnya memperhinakan dan menghancurkannya. Dan dengan itu, mereka semua hanya memperoleh kecemasan hati yang terus-menerus, sehingga butuh program untuk mabuk. Mereka mendapatkan ketidaktentraman perasaan yang tidak henti-hentinya, sehingga dibutuhkan konsep-konsep untuk teler. Mereka mendapatkan kekacauan pikiran yang tidak habis-habisnya, sehingga mereka membutuhkan schedule-schedule, budget-budget, pembiayaan-pembiayaan untuk tidak ingat apa-apa. Serta mereka mendapatkan kemiskinan total yang membuat mereka tidak sehat jiwanya, sehingga mereka bercerai-berai, lari ke kubu-kubu, ke angin, ke kabut yang mereka sangka agama dan mereka kira Tuhan ada di dalamnya. Kangen pasuryan paduka, Kanjeng Nabi kang angon langit lan bumi, kutaning berkah lan ilmu, dan kinoyo ngopo kekasih ing Gusti ingkang moho luhur. Duh Nabi margi tresno langgir terusing batin. Oh. rahmatan aqsamtu annaka rahmatan أقسمت أنك رحمة الله.